Deden Dede. Yang minta baju galak tangannya diangkat bareng-bareng. Nyanyi bareng-bareng ya. Wes nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau bojoku pancen Yeah. Wates kanca podo rawani ning ngungkapke iku pandang gemerlap nyanyi paku terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mbodhuku mung dadi kanca mesra mergo kepandhang cinta. Oh hey soge pacinta bergoyang. Nyanyi atau suo. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Kadang barang salahku menemukanmu bagaimanaku. Juragan. Tak carno, no aku kudu lilo, rasa no tumin. Yang suka lagu rancang, kita lomba sama-sama ya. You can did it. Selamat siang Pak Cita. Kita goyang sama-sama You can did it. Buat yang di kejauhan sana boleh merapat. Kita goyang sama-sama. Thank you. dong set. Kita nyanyi bareng-bareng lagi dong. dosa karena sudah Idul Fitri ya. Juga Dede. Oh, Rambo. Yang bisa ikutan nyanyi bareng-bareng. Pikir-pikir lagi, dia yang telah pergi. Dia nanti janji-janji, lebih baik move on aja. Pasang hati sekuat baja, daripada kau tersiksa. Oh cewek melupakannya, buat apa kau susah memikirkannya. Capek hati, capek pikiran, berat di kepala. Memang masa lalu itu bisa buat kamu gila. Jika langkahmu tak tegar jadi galau-galau akhirnya. Mending cari yang lain yang ngertiin kamu. Bukan orang itu yang lagi-lagi menyakitimu. Hidup cuma sekali. Jangan pikir-pikir lagi. Dia yang telah pergi. Dia nanti janji-janji.

Jangan lupa, kacamata hitam bergaya. Siap biriko, siap biriko, siap biriko. Aku Ustaz, yang depan ini pada hafal lagunya ya? Iya, coba kompakan dikit ya. Kompakan sama-sama nyanyi ya. Hafal? Siap. Oke. Satu, dua. Ku masukkan dengan air mata. Pasang doang, tengah ya. Oh, hatimu batu serta jiwamu yang lemah. Tahan dilawan dunia serta mimpi besar untuk cinta dan jalan. Lanjut lagi gak? Lanjut sampai mari ya. Itulah aku. Kompak sing duanter ya mas ya. Itulah aku. Kowe tau neng urepku, tansah ono neng atiku. Bareng dong, ra bakal luntur sadurunge jalanku neng melengkung. Apa kowe ra kelingan, biar langgung pembarengan. Ibarat langit karo rembulan, terus nongku ra bakal ilang. Thank you. sanggul pulang.